وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karangan Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan. Bagi kita yang hadir di sini yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaannya melalui WA 08 5972727277. Saya ulangi, 08 5972727277. Kita telah membahas terakhir tentang tayamum, yaitu bersuci sebagai pengganti dari wudu ketika tidak mampu memakai air. Bahwasanya hukum asal di dalam bersuci itu adalah dengan air. Namun ketika tidak mampu memakai air, disebabkan oleh sakit atau dalam perjalanan, atau memang tidak mendapatkan air, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penggantinya, yaitu tanah. Maka pelaksanaannya adalah dengan tayamum. Kita masuk ke dalam bab baru, babun fi ahkami izalatin najasah. Bab di dalam hukum-hukum yang terkait menghilangkan najis. Fakama annahu matlubun minal muslim an yakuna tahiran minal hadath idza arada salata, fakadhalika matlubun minhu taharatul badani wal thawbi wal buq'ati minan najasa. Sebagaimana dituntut dari seorang muslim untuk bersih dari hadas. Kita sudah mempelajari hadas itu dulu adalah suatu hukum yang melengket, yang menghalangi seseorang sholat dan ibadah-ibadah yang sejenisnya. Maka seorang muslim dituntut untuk suci dari hadas apabila dia ingin mengerjakan sholat. Fakadzalika matlubun minhu taharatul badani wath-thawbi wal buq'ati minan najasah. Begitu juga dituntut dari muslim itu untuk suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya dari najis. Jadi suci dari najis. Qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Al-Mudatsir al-ayat ar-rabi'ah. Dan pakaianmu sucikanlah. Surah Mudatsir ayat 4. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil haid min thawbiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita untuk membasuh darah haid dari pakaiannya. Ya, ini ketika pakaiannya kena darah haid. Lalu Nabi mengatakan untuk membasuhnya. Hal ini di dalam hadis yang muttafaqun alaih, dari hadis Asma binti Abi Bakar. Lamma kana al-amru kadhalik, Ketika perkaranya seperti itu, yakni seorang ingin sholat dituntut untuk suci dari hadas, begitu juga dituntut untuk suci dari najis akan pakaiannya, badannya, dan tempat dia sholat. Tatallaba minna an nulqi ad-dawa ala hadzal mawdu', maka kita dituntut untuk menjelaskan akan perkara ini. Wa huwa mawdu' izalati an-najasati 'aridaini aw 'aridina, ya, izalat an-najasati 'aridina li ahammi ahkamihi, yaitu perkara menghilangkan najis yang melengket, ya, karena pentingnya hukum ini, yakni pakaian kita hukum asalnya adalah bersih, badan kita bersih, tempat kita adalah bersih. Ketika ada najis, kita ingin mengerjakan sholat, bagaimana cara kita menghilangkannya? Berarti najis ini adalah najis yang menempel kepada tiga benda yang seharusnya kita sucikan ketika kita ingin mengerjakan sholat. Raja'an ayantafi'a bidzalika man yaqra'uhu min ikhwanina al-muslimin, dengan harapan saudara-saudara kita muslim mendapatkan manfaat dengan tulisan ini. Walaqad kana al-fuqaha'u rahimallahu ta'ala ya'qiduna li hadzal mawdu' baban khasan yusammunahu babu izalatin najasah. Ahli fikih mereka sengaja membuatkan satu bab dalam pembahasan ini yang mereka namakan dengan bab menghilangkan najis. Ai tathhiru mawaridin najasah allati tatra'u ala mahallin tahirin min ath-thiyabi wal awani wal furusi wal biqa' wa nahwiha, yaitu membersihkan tempat-tempat najis yang mana najis itu kena pada tempat-tempat yang suci seperti kain, bejana, tikar, atau tempat-tempat yang lain. Wal aslu alladhi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Hukum asal untuk membersihkan najis itu materinya adalah air. Hukum asal materi yang dipakai, bahan yang dipakai untuk mensucikan itu adalah air. Fahuwal aslu fi tathhir. Dia adalah air itu adalah asal utama atau pokok utama di dalam bersuci. Li'anna Allah wasafahu bidzalik. Karena Allah telah memberi karakter air itu dengan demikian. Kama fi qawli ta'ala wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan dari langit kepada kalian, apa yang diturunkannya? Air. Untuk apa? Agar kamu bersuci dengannya, atau agar Allah mensucikan kalian dengan air. Jadi Allah menyifati air itu adalah sebagai alat pensuci. Maka dia adalah hukum asal di dalam kita mensucikan hal-hal yang perlu kita sucikan. Wan najasatu allati tajibu izalatuha hiya, najis-najis yang wajib dibersihkan. Imma an takuna ala wajhil ard. Boleh jadi najis itu ada di atas permukaan tanah. Wa mattasala biha min al-hitani wal ahwad wal suhur. Dan hal-hal yang terkait dengannya, baik itu dinding atau kolam atau batu. Fahada yakfi fi tathhiriha ghaslatun wahidatun tadhhabu bi'ainin najasah. Maka di dalam membersihkannya cukup sekali basuh tanah. Misalkan ada anak yang kencing di tanah, ya, maka membersihkannya sekali. Di mana dia bisa menghilangkan zatnya, menghilangkan zat najis, ainun najis itu, najasa itu. Bimana anha tughmiru bilma bisabbihi alaiha marratan wahidatan, itu dengan cara menuangkan air ke tempat itu dengan sekali tuangan. Jadi airnya banyak. Ya, li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menuangkan air ke bekas kencingnya orang Arab pedalaman yang kencing di dalam masjid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menuangkan hanya sekali. Fada'a bidadubin min ma, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan satu ember dari air, dituangkan sekali. Tidak diperintahkan tuangkan tiga kali, hanya sekali. Wa kadza idza ghumirat bima'il matari wassuyul, begitu juga kalau seandainya tersiram dengan air hujan atau air banjir, limbah hari hujan. Halaman kita tadi ada anak yang kencing air hujan, maka air hujan tadi sudah cukup membersihkannya. Atau di sini nggak ada hujan, tapi ada air yang banyak yang mengalir, sehingga mengalirlah dia ke arah tempat tanah yang ada kencingnya tadi, maka dia menjadi suci. Ya, nah ini perlu kita pahami, karena ada sebagian orang pernah dia bertanya kepada saya, dia bilang sholat kita ini nggak ada yang sah. Nah, kenapa? Karena najis di mana-mana. Contoh katanya, misalkan roda mobil menginjak najis. Menginjak apa, menabrak anjing yang mati, menginjil, menilasnya, terus rodanya kemana-mana, nanti dipindah ke begini, pindah di sini, wah saling semakin menyebar. Subhanallah, dia tidak tahu bahwasanya hari sering hujan, dengan seringnya hujan sudah bersih, ya. Sekali hujan sudah bersih, apalagi kalau seandainya hujan banyak, apalagi kalau banjir, ya, tergenang air, selesai sudah, bersih semuanya. Fa idza zalat bi sabil ma 'alayha aw bi ma'il matari nazil aw al jari 'alayha kafa dzalika fi tathhiriha. Apabila najis itu hilang dengan menuangkan air kepadanya, atau turunnya hujan, atau mengalirnya air ke atasnya, dan bendanya sudah hilang, yakni najis sudah hilang, kafa dzalik, dan itu sudah cukup di dalam mensucikan tanah atau tempat yang kena najis tadi. Ini yang pertama. Kondisi najis ini di mana? Ya, ini di bumi. Ya, di permukaan bumi, di tanah. Maka karena itu jangan ragu-ragu lagi kita. Ya, hari hujan ini alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, turun hujan bumi suci. Baik. Wa in kanat an-najasatu ala ghairi al-ardh wa mattasala biha. Kalau seandainya najis itu bukan di atas permukaan bumi. Ya, tapi dia ada berkaitan dengan yang lain. Fa in kana min kalbin, apabila najis itu dari anjing, au khinzirin, atau babi, wa ma yatawallada minhuma, apa yang turunan dari keduanya, ya, yakni kencing babi, kencing anjing, ludah anjing, ludah babi, darah dan seterusnya. Fatathhiruha bi sab'i ghasalat ihdahunna bit-turab, mensucikannya dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Bayuj'al turabu ma'ihdal ghasalat, dengan cara mencampurkan tanah dengan salah satu cucian. Ya, ya, ini salah satu cuciannya berarti di situ tidak hanya dengan tanah aja, tapi bercampur tanah dengan air. Ini yang juga banyak di antara kita yang keliru. Di antara kita ada yang tanah aja dioleskan. Enggak, dia tanah dengan air. Dicampurkan. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab. Apabila walagha itu minum dengan ujung lidah. Kalau anjing minumnya dengan ujung lidah. Itu walagha. Diterjemahkan dengan kita adalah apabila menjilat. Apabila anjing minum di bejana salah seorang di antaramu. Falyaghsilhu sab'an. Tidaklah dia basuh bejana itu 7 kali. Ulahunna bit-turab. Yang pertamanya adalah dengan tanah. Yani tanah bercampur dengan air. Bilasnya berapa? 6 kali. Semuanya 7 kali cucian. Jumlah pemakaiannya dengan alatnya 8 kali. Maka dalam riwayat dikatakan wasamin habit turab. Ada riwayat mengatakan 8-nya dengan tanah. Kalau dihitung airnya 7 kali tambah 1 tanah. Namun pelaksanaan tanah dengan air dicampur pada pelaksanaan pertama. Yang pertamanya adalah tanah bercampur dengan air. Rawahu Muslim wa ghairuhu, hadha al-hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi. Hukum ini umum sifatnya, baik di bejana maupun yang lain. Kathiyabi wal furas wal furash wa kathiyabi wal furash, yani baik itu kain maupun tikar. Ya, kalau seandainya ada anjing menjilat baju kita, celana kita, atau sepatu kita, maka kita bersihkan seperti itu. Baik. Di sini Syekh mengatakan bahwa khinzir, yaitu babi, terjadi perbedaan. Ya, di sini beliau mengatakan wa in kana najasatun ya. Terjadi perbedaan terhadap khinzir, babi ini. Ada di antara ulama yang menggolongkan babi itu sama dengan anjing. Maka dia adalah najis mughalladhah. Najis berat. Ada yang membedakannya, yakni anjing najisnya berat karena ada nasnya. Babi najisnya najis biasa, najis sedang. Ya. Wallahu ta'ala alam. Syekh melanjutkan, wa in kana najasatu ghairi kalbin aw khinzirin kal bauli wal ghaiti wad dami wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma'i ma'al farki wal 'asri hatta tazula fala yabqa laha 'ainun wala lawnun. Apabila najis itu selain dari yang berasal dari anjing dan babi, jadi kalau anjing dan babi tidak hanya jilatan aja, kalau seandainya kena kencing begitu juga berarti, karena sumbernya tadi anjing dan babi dan apa yang turunannya, sepatu dikencingin oleh anjing, ya, maka pelaksanaannya seperti apa? Seperti dijilat. Proses yang kedua tadi. Baik. Selain dari itu, kencing, ghaid tinja, kotoran, darah, maka atau yang semisalnya, maka najis-najis ini dicuci dengan air, diiringi dengan fark, dikorek atau dikucek, ya, kalau dia kering dikorek, kalau dia nu dikucek, ah, kosawanya pun, hah? Ada dosa wa. Digarui. Wal asr. Ya, dan diperas. Dipiuh. Enak. Jadi setelah dipakai dikucek pakai air, digarui, ya, dikerok, kemudian diperas sehingga airnya keluar. Hatta tazul, sampai najis itu hilang. Fala yabqa laha 'ainun wala launun, maka tidak ada lagi tersisa dari najis itu 'ainun. Apa 'ainun tuh? Hah? Apa ainun? Mata? Bukan. Mananya di sini adalah zatnya. Enggak ada zatnya tinggal lagi. Tidak ada juga launun, tidak ada juga warna. Maka sifat najis itu zatnya, warna, bau, rasa. Ketika ada rasa dan bau berarti ada, masih ada zatnya, ainnya masih ada. Ya, terkadang ada warna, tapi kalau sudah lengket betul masih ada tersisa, itu mughtafar, ya, dimaafkan. Baik, sehingga tidak ada lagi warnanya, tidak ada lagi bendanya. Fal maghsulat ala thalathati anwa'. Barang yang dibasuh atau yang dicuci itu tiga jenis. Ya. Barang yang bisa dicuci itu tiga jenis. An-naw'ul awwal ma yumkinu asrihi, ma yumkinu asruhu. Misal ats-tsaubi fala budda min ghass min asrihi. Yang bisa di piuh, yang bisa di yang di apa namanya diperas, maka seperti kain maka harus diperas. Ya. An-naw' al-thani ma la yumkinu asruhu, yang tidak mungkin diperas. Wa yumkinu taqlibuhu, mungkin bisa dibalik. Kal juludi wa nahwiha fala budda min taqlibihi, seperti kulit dan yang lainnya maka dibalik. Ya, apakah dibalik luar masuk ke dalam dan seterusnya. Ya. An-naw' tsani ats-tsalits ma la yumkinu 'asru wa la taqlibuh. Yang tidak mungkin diperas dan tidak mungkin dibalik. Fala budda min daqqihi wa tathqilihi, dan perlu ada daqqihi ditokok atau tathqilihi atau dibebani. Bi'an yada'a syai'a 'alaihi syai'an tsaqilan hatta yadhhab aktsar ma fi min al-ma', sehingga diletakkan sesuatu yang berat sehingga air tadi bisa dia hilang. Ya, jadi diberi beban. Beban itu untuk apa gunanya? Kalau yang dipukul-pukul itu untuk apa gunanya? Supaya air, kebanyakan air dari cucian tadi bisa hilang. Tidak mengendap dia. Ya. Nah, jadi ada proses dia untuk menghilangkan najis itu. Wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buq'atin saghiratin kal musalla saghirin wajaba ghaslu mahtamala wujudun najasata fihi hatta yajzima biuzawaliha wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu ghasluhu jami'ahu aw ghasalahu jami'ahu. Apabila posisi najis di badan atau kain atau tempat yang kecil seperti sejadah tidak diketahui bersihnya di mana nih? Entah di siku, entah di siku, entah di siku. Yang pasti siku tidak ada dah. Maka wajiblah dibasuh tempat yang kemungkinan di situ ada najis. Contoh yang lain, kain kita, celana, ujung celana. Karena kencing, bercikan benci kencing. Tapi posisi pasti mana? Tidak kita ketahui, entah di ujung entah di mana gitu. Maka basuhlah bagian yang kemungkinan di situ ada najisnya. Berarti kalau di sini enggak tahu, ya sudah ini semuanya dibasuh. Hatta yajzima bizawaliha, sampai dia yakin, ya, memastikan hilangnya najis itu. Wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu. Kalau dia tidak tahu di mana posisinya, entar siku, entar di siku, entar di siku. Ya. Ghasalahu jami'ahu, basuh sadualah. Ya. Bajunya enggak tahu nih, di sini itu sini itu mana? Sudah kalau gitu sudah kasus semuanya. Tapi kalau seandainya kena di sini, tahu kita bersih, tahu di sini. Apakah perlu kita cuci semuanya? Enggak, cuci aja sini. Contoh, maaf. Celana dalam kita kena kencing. Tahu kita posisinya di mana? Di muka. Itu tidak perlu dibasuh belakang dong. Ya? Cukup dengan basuh depannya aja. Bagaimana caranya? Dibasuh kemudian diperas. Kan bisa kan? Bisa lah, dibuka dulu diperas. Ya? Sudah, setelah itu boleh agak basah-basah dipakai sedikit enggak apa-apa. Ya, tapi dia sudah bersih. Ya. Jadi jangan kadang-kadang kan kita karena enggak paham akhirnya sudah semuanya dibasuh. Ya. Baik. Wa yakfi fi tathhiri baulil ghulam alladhi lam ya'kulil ta'ama rashuhu bil ma'. Dalam mensucikan kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan, cukup dengan rasyuhu, cukup dengan membercikkan dengan air. Bayi mana? Bayi laki-laki. Umurnya berapa? Kurang lebih 0, bukan 0, 1. Kalau 0 berarti belum lahir. 1 sampai 4 bulan kurang lebih. Ya. Yang mana memang belum dia membutuhkan kecuali hanya susu saja. Bah kalau neneknya capek lah kadang wah aja enak dagingnya pisang umurnya baru sebulan, maka itu masih bisa dihukum sebagai ya dia hanya belum memakan kecuali makan atau mengkonsumsi susu, air susu. Karena ulama mengatakan mana bahwa kebutuhan dia pada saat itu hanya sebatas air susu, belum membutuhkan makanan tambahan. Nah biasanya setelah umur 4 bulan maka anak ini sudah mulai membutuhkan makanan tambahan. Maka kalau kita lihat ada makanan tambahan umur 4 bulan, apa namanya, roti atau dan seterusnya. Nanti umur 6 bulan baru nanti ada buburnya dan seterusnya, ya. Jadi kalau dia belum makan makanan maka bayi kencing bayi laki-laki. Adapun kencing bayi perempuan tidak. Bayi kencing bayi perempuan sama dengan hukum kencingnya sama dengan nenek-nenek. Sama najis biasa. Li hadithi Ummi Qais annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajala sawfi hijrihi fabala ala thawbi fada'a bima'in fadadhahu wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis Ummi Qais bahwasanya dia membawa anaknya laki-laki yang kecil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia belum makan apa-apa. Lalu Nabi dudukkan di pangkuannya, lantas dia kencing di pakaian Rasulullah, lalu Nabi minta datangkan air, lalu beliau bercikkan ya kebekasnya tadi dan beliau tidak membasuhnya. Muttafaqun alaih. Wa in kana ya'kulu at-ta'ama li syahwatin wa ikhtiyarin. Apabila dia memakan makanan dengan syahwat dan pilihan. Syahwat itu berarti sudah ada kebutuhannya, ada keinginannya dan pilihan. Fa bauluhu mithlu baulil kabiri wa kadzalika baulul untha as-saghirah mithlu baulil kabirah wa fi jami' hadhihi al-ahwal yughsalu ka ghasli sa'ir an-najasat. Maka kencingnya seperti kencing orang dewasa. Begitu juga kencing anak perempuan, bayi perempuan seperti kencingnya orang dewasa. Di seluruh kondisi maka dibasuhlah seperti dibasuhnya najis yang lain. Taib, kita azan dulu, silakan yang mau azan. أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة Kita telah mempelajari pertama kondisi yang kena najis, ya. Yang kedua kondisi yang dibasuh. Yang ketiga, fan najasatu ala thalathati anwa. Najis itu ada tiga jenis. Najasatun mughalladhah, najis yang berat. Wahia najasatul kalbi wa nahwih, yaitu najis anjing dan yang misalnya. Maka di sini kita melihat babi dimasukkan. Wa najasatun mukhaffafah, najis yang ringan. Wa hiya najasatul ghulam alladhi la ya'kulu at-ta'am, dia adalah najis anak bayi laki-laki yang atau yang tidak makan makanan, baru mengkonsumsi susu. Wa najasatun baina dhalik, ya, dan najis antara keduanya. Pertama mughalladhah, kemudian mukhaffafah, kemudian antara keduanya. Wa hiya baqiyatun najasat, yaitu sisa dari najis-najis yang lain. Wa yajibu an na'rifa ma huwa tahirun ma huwa najisun min awrathi wa amwal wa amwalil hayawanat. Kita wajib mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran dan kencing dari hewan. Fama kana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa warathuhu tahirun kal ibli wal baqari wal ghanami wa nahwiha. Hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kencingnya dan kotorannya adalah suci, seperti unta, sapi, kambing, dan yang lainnya, termasuk apa? Ayam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara al-araniyin ayalhaqu bi iblis sadaqati fayashrabu min amwaliha wa albaniha. Muttafaqun alaih. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang araniyin. Orang-orang araniyin ini datang ke Madinah. Sampai di Madinah dia jatuh sakit. Lalu Nabi perintahkan mereka untuk pergi ke kumpulan onta-onta zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada mereka untuk mereka minum kencingnya dan susunya. Hadis ini muttafaqun alaih. Fadalla ala taharati bauliha. Ini menunjukkan bahwa kencingnya adalah suci. Ya, menunjukkan akan kesucian kencingnya. Li'anna najisa la yubahu tadawi bihi wa syurbihi. Karena najis tidak boleh berobat dengan memakai najis dan tidak boleh meminumnya. Lalu bagaimana dengan berobat dengan kencing sendiri yang pertama keluar waktu pagi hari? Hah? Pernah dengar gak? Ada obat kencing yang pertama lagi yang keluar. Ya? Ini adalah haram, la syakka fi hurmihi. Ini adalah haram dan tidak diragui keharamannya. Ya? Tidak boleh seorang muslim untuk berobat dengan meminum kencingnya sendiri, karena kencing muttafaqun alaih ala najasati. Ya, kencing itu adalah sepakat keharamannya dan kenajisannya. Ya, sepakat kenajisannya. Maka najis tidak boleh berobat dengan makan najis dan tidak boleh minumnya. Fa in qil, kalau seandainya ada yang mengatakan innama ubiha lid-darurah, bahwasanya itu dibolehkan karena kondisi darurat. Qulna, lalu kita jawab, lam ya'murhum min nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli atharihi idza aradu shalah. Kalau itu adalah kondisi darurat, berarti boleh minumnya aja. Taib. Bukankah ketika dia minum ada sisa-sisa yang tersisa? Ya, Nabi tidak memerintahkan untuk membasuh bekas dari kencing yang diminumnya apabila mereka ingin sholat. Tidak diperintahkan untuk membasuh, bersihkannya, ya, bekasnya, menunjukkan itu adalah suci. Kalau dia adalah najis, tentu sudah diperintahkan. Kalau kita mengatakan ini adalah darurat, ya, di dalam meminumnya. Wa fi sahih, di dalam sahih, yakni dalam sahih Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabid al-ghanam wa amara bi salati fiha wa hiya la shakka tabulu fiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dibangunkan masjid Beliau sholat di tempat kumpulnya kambing. Jangan pikir di kandang kambing. Ya ngapain kandang kambing, susah-susah pergi ke kandang kambing. Tapi maksudnya begini, kambing orang Arab itu bukan satu ekor dua ekor seperti kita. Kambingnya banyak, 100-200. Nanti dipagar gini, halaman yang luas, kayak pagai tiak di awak lah. Enak. Ada tempatnya, tempat dia bermain, ada yang kosong gitu loh, untuk bersih makanan. Nah, itu namanya marawit, tempat dikumpulkannya kambing. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk sholat di situ, ya, dan tidak diragukan bahwasanya pasti, ya, pasti kambing itu kencing dan buang kotoran di situ, udah pasti. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bahwa kencing dan kotorannya tidak najis. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil awrat at-taharatu illa mastuthniya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan hukum asal dalam kotoran itu, yakni kotoran hewan ya, adalah suci kecuali apa yang dikecualikan. Taib. Jadi kalau seandainya ada orang bekerja di kandang ayam, baik, habis dia bersihkan ayam dan seterusnya, kena mungkin pakaiannya, kena tai ayam, ya gak ada masalah, sholatnya sah karena dia tidak najis, hanya saja ya mengganggu ya karena bau. Kalau seandainya ada orang pergi ke apa di kampung, dia mau pergi masjid, taunya kotoran sapi banyak ya, kena pakaiannya kayak atau apa, tidak ada masalah karena dia tidak najis. Wa su'ru ma yu'kalu lahmuhu tahirun wa huwa baqiyatu ta'ami wa syarabih. Sisa makan dan minumnya hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah suci. Ya. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya ada orang berwudu dengan di ember sisa minumnya sapi. Ya. Maka airnya suci. Atau sisa makanannya kita dipegangnya suci. Ya. Wa su'urul hirrah tahirun. Sisa makanan dan air yang diminum oleh kucing adalah suci. Berdasarkan hadis Abi Qatadah fil hirrah. Berdasarkan hadis Abi Qatadah di dalam kucing atau permasalahan kucing, qala wasai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha laysat binajasin. Innaha min at-tawafin 'alaykum wat-tawafat. Bahwasanya dia bukanlah najis, kata Nabi. Sesungguhnya dia ini adalah dari hewan-hewan yang ada di lingkungan kalian, yang selalu tawaf ya di sekitar kalian. Rawahu Tirmidzi wa ghairu wa sahahahu wa syabbahaha bil mamalik min khadimil bait allati yatufuna ala ahli li khidmah. Lalu Nabi menyerupakan kucing ini dari pemilik dari budak-budak yang ada di rumah yang melayani, yang selalu datang keluar masuk dari rumah. Maksudnya adalah karena seringnya dan selalu, kucing misalkan selalu dengan kita, kita sedang sholat dia anu, nah maka kucing ini suci, tidak najis. Mungkin kita dijilatnya, tidak najis. Ya. Wali adami taharuzi minha, dan karena kita tidak mungkin bisa menghindarkan diri darinya. Fi dzalika raf'an lil haraj wal masyaqqah. Maka dalam hal itu dengan hukumnya dia tidak najis akan menghilangkan kesusahan dan keberatan beban. Kalau seandainya itu katakan najis, bagaimana? Dia selalu melengket. Wa ulhiqa ba'dul ulama'i bil hirrati makana dunaha fil khilqati min tayrin wa ghairihi. Maka ulama, sebagian ulama menggolongkan seperti kucing, ya, hewan-hewan yang di bawahnya dari itu, ya, seperti apa namanya, burung dan yang lainnya. Fasu'urhu tahir, sisa makanan dan minuman dari burung adalah suci. Kasu'ur hirrah bijami' tawaf, ya, sebagaimana seperti sisanya makanan kucing yang menyebabkan dia mengatakan suci karena sama-sama adalah yang ada di lingkungan, ya, dekat oleh seseorang. Wa ma'adal hirratu ma'adal hirrati wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kala lahmuhu fa rawthuhu wa bawluhu wa su'uruhu najisun. Selain dari kucing atau yang digolongkan dengan, dibangsakan dengan bangsa kucing tadi, dari hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya, kucing kan tidak boleh dimakan dagingnya, maka farawthuhu wa bauluhu wa su'uruhu najisun. Selain dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya, kencingnya, dan sisa makannya adalah najis. Apa contohnya nih? Kalau seandainya ada orang punya memelihara harimau, ya, maka sisa makannya enggak boleh dipegang, najis. Kotorannya najis, kencingnya najis. Kalau begitu, berarti di sini tersirat bahwa Syekh menganggap kencing dan kotoran kucing tidak najis. Ya, walaupun Syekh tidak menjelaskan secara implisit, tapi tersirat dari sini bahwa beliau mengatakan selain dari kucing dan yang digolongkan dengannya kucing yang tidak dimakan dagingnya, maka kotorannya, kencingnya, sisa makanannya dan minumannya adalah najis. Baik. Ayuhal muslim, alaika an tahtammu bitaharati zahiran wa batina. Wahai muslim, wajiblah ke anda memberikan perhatian bersuci secara zahir dan batin. Batin bittauhid, batinan bittauhid wal ikhlas lillahi fil qawli wal amal. Secara batin kesucian itu adalah dengan tauhid dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Wa zahiran bittaharati minal hadathi wal anjas. Kalau lahir, secara lahir adalah suci dari hadas dan najis. Fa inna dinana dinut taharati wan nadhafati wan nazaha min al aqdar al hissiyati wal ma'nawiyah. Karena agama kita adalah agama suci, agama kebersihan, ya, kesucian, suci, bersih dari kotoran baik yang hissiyah, yakni yang fisik, wal ma'nawiyah, metafisik, baik yang tampak atau tidak tampak. Fal muslim tahirun nazihun mulazimun litaharah, seorang muslim adalah suci dan bersih yang selalu konsisten dengan kesucian. Ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman, kesucian itu adalah separuh iman. Adapun an-nadhafatu minal iman, hadisnya tidak sahih. Fa'alaika ya abdallah bil ihtimami bit taharati wal ibtiadi 'anil anjas. Maka oleh karena itu wajiblah kamu untuk menjauhkan diri, wajiblah untuk memberikan perhatian dalam bersuci dan menjauhkan diri dari najis. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amat 'adzabil qabr min al-baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Nabi telah memberitahukan bahwa kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh kencing. Ya. Ketika manusia tidak hati-hati dari kencing. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas, Nabi melewati dua kuburan, beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir bala fi kabirin. Sesungguhnya keduanya sedang diazab, tidaklah mereka diazab karena dosa besar. Betul, karena dosa besar. Maksudnya mereka ini menganggap perbuatannya ini tidak dosa besar, tapi sebenarnya adalah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi, yang satunya dia tidak membersihkan atau tidak membersihkan dirinya dari kencing. Ditafsirkan oleh ulama, ada yang mengatakan dia tidak beristinja, ada lagi mengatakan dia tidak hati-hati pakaiannya kena oleh kencing. Maka ini harus kita perhatikan, ini adalah kebanyakan dari azab kubur disebabkan oleh ini, karena ketidakhati-hatian seseorang. Wa ammal akhar, adapun yang lain, wa kana yamshi bin namimah, dia suka mengadu domba, yakni suka menyebarkan fitnah sehingga orang menjadi berkelahi. Fa idza asabatka najasatun, jika najis menimpamu, fabadir ila tathhiriha ma amkanak, maka segerakan untuk mensucikannya atau membersihkannya selagi semaksimalnya, ya, semampunya, yakni semaksimalnya. Litabqa tahiran, agar engkau tetap suci. La siyama indama turidu shalah, apalagi kalau seandainya engkau ingin mengerjakan salat. Fatafaqqat halaka min jihati taharah, perhatikan dengan seksama kondisimu dari sisi kebersihan atau kesucian. Wa indama turidu dukhula fil masjid, ketika engkau ingin masuk ke masjid, fadzur fi na'alaik, lihatlah ke bawah sandalmu. Fa in wajadta fiha fihima adza famsahhuma wa naqqihima wa la tadkhul bihima aw tudkhilhuma fil masjid wa fihima najasatun. Sebelum kita masuk ke masjid, perhatikan di bawah sandal kita atau di bawah sepatu kita, ya. Jadi ketika ingin masuk masjid, kalau seandainya di dalamnya, di bawah telapaknya ada najis, famsah huma, sapukan kemana? Ke tanah, ya. Wanaqihima, bersihkan keduanya. Wala tadkhul bihima, jangan kamu masukkan keduanya, ya. Atau tudkhilhuma fil masjid, jangan memakainya atau memasukkannya ke dalam masjid sementara di sandal itu masih ada najis. Maka subhanallah, agama satu-satunya agama yang sempurna itu adalah agama Islam. Ya, betul-betul menjaga kebersihan dan berupaya untuk menjaga kebersihan. Maka oleh karena itu seorang muslim harus bersih. Harus bersih. Ya. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yarda min al-qawli wal 'amal. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya terhadap apa yang dicintai dan diridainya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk ke dalam tanya jawab. Izin bertanya Buya, apakah makanan yang dimasak dengan api dapat membatalkan wudu? Ada masak dengan tanpa api enggak? Baik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah membakar bakaran dengan langsung dijilat oleh api. Ini makanya mamassathul nar. Yaitu barang atau bakaran yang dibakar langsung oleh api. Kalau kita bakar kan biasanya dengan bara. Ya, bara. Sehingga panasnya. Ya sekarang ini enggak, api yang dijilat oleh api. Terjadi perbedaan pada ulama, hukum awalnya memang Nabi menyuruh berwudu dengan disebabkan memakan makanan atau daging yang dijilat oleh api. Tapi di akhir urusannya bahwasanya Nabi SAW tidak menyuruh lagi untuk berwudu. Maka qaulur rajih, pendapat yang terkuat, bahwa hukum berwudu kembali setelah memakan daging yang dibakar langsung oleh api, ya, hukumnya mansukh. Hukumnya mansukh. Yaitu sudah dihapus. Jadi tidak membatalkan wudu. Apakah boleh bertayamum dengan wadah atau sesuatu yang terbuat dari tanah liat atau keramik atau dinding padahal dia sudah dilapisi cat? Berdasarkan hadis secara umum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing, lalu ada seorang sahabat mengucapkan salam kepada beliau dan beliau diam. Setelah itu beliau menghadap ke dinding dan bertayamum. Setelah itu beliau menjawabnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya beliau bertayamum dengan dinding. Ada sebagian ulama memandang bahwasanya ini hadis umum. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dia lebih menekankan bahwa dinding itu adalah dindingnya terbuat dari tanah. Karena rumah-rumah dahulu terbuat dari tanah. Wallahu a'lam, ya, dari keumuman bahwasanya boleh bertayamum dengan dinding, ya. Maka apakah dicat atau tidak dicat? Tapi dia akan ada debu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Dalam kondisi dingin, contoh seperti apa Ustaz? Kalau sini enggak terbayang ya. Tapi kalau di Arab Saudi terbayang. Bagaimana dinginnya? Dingin sampai 0 derajat. Sehingga kalau kita memakai air, ya, mungkin menusuk ke tulang. Ya. Kalau dinginnya di alam panjang, dinginnya sampai 2 sampai 13 14, masih bisa. Tapi kadang-kadang ada orang yang kondisi itu dia tidak bisa memakai air langsung dengan air dingin tersebut. Ya, seperti kita ngambil air dingin dari kulkas, bukan yang dari freezernya. Freezer udah batu es, ya, yang di bawah. Ya, seperti itu kurang lebih. Tapi dari apa yang kita bahas sebelumnya dalam tayamum adalah mengkhawatirkan kepada dirinya apabila dia memakai air dingin sementara dia tidak ada alat untuk memanaskannya. Ya, kalau dia memakai air tersebut bisa menyebabkan bahaya pada dirinya atau penyakit terhadap dirinya, maka boleh dia bertayamum. Wallahu a'lam. Anda mau bertanya, apakah boleh bertayamum seseorang yang kondisinya lagi dirawat dan memakai infus di rumah sakit walaupun ada orang yang mewudukkannya? Enggak. Kalau ada orang yang mewudukkannya, dia berwuduk. Bagian yang kena infus, dia lap di atasnya. Karena kalau dia cabut, copot nanti. Ya. Karena itu di atasnya dilap, yang lainnya adalah dibasuh. Bagaimana cara basuhnya? Basuh. Yaitu basuh itu adalah mengalirkan air ke anggota tubuh. Itu namanya. Air itu diambil kemudian dialirkan. Di bawahnya bagaimana? Ya terserah bagaimana cara untuk menampungnya, terserah aja, itu teknis. Tapi kalau seandainya enggak, kami makainya pakai handuk, dibasahi handuk kemudian di ini namanya melap. Ya, mengusap, sama dengan air yang melengket di tangan diusap gini. Ini masah, bukan ghusl, bukan ghusl. Ya, ini bukan membasuh. Maka membasuh itu adalah kumpulkan air kemudian dialirkan, bukan air mengalir. Ya, air mengalir apa? Harus pakai keran berarti. Nah, ini perlu diperhatikan. Apakah keluar darah dari jerawat, apakah wudu kita batal? Insyaallah tidak. Ini adalah sedikit mughtafar anhu. Ada seorang akhwat dari Padang izin bertanya, apakah hukumnya mengusap kepala ketika berwudu tapi rambut dalam keadaan diikat? Dan bolehkah mengikat rambut tanpa digulung ketika sholat? Karena ketika rambut dilepas dirasakan gerah sehingga khawatir ketika sholat kurang khusyuk dan disibukkan dengan merapikan rambut. Baik. Berwudu itu membasuh, menyapu kepala atau menyapu rambut? Menyapu kepala, bukan menyapu rambut. Karena rambut di atas kepala, ya bagaimana lagi, harus rambutnya yang kena. Ya, sampai hanya ke tungkuknya di sini. Qafa. Ya, sampai ke kudu. Rambut yang panjang itu enggak perlu disapu. Hanya sampai ke sini. Ya, kalau perempuan rambutnya ujung enggak perlu. Kemudian rambutnya diikat boleh. Ya, diikat satu atau dikepang lebih bagus. Adapun disanggul tidak. Karena sanggul itu menyanggul rambut adalah ciri rambutnya wanita penduduk api neraka. Wallahu a'lam. Misalnya bangun jam 7 karena ada larangan sholat setelah sholat subuh dan asar, lalu lakukanlah ditunda sampai tiba duha. Bagaimana coba? Oke. Melaksanakan sholat subuh ditunda sampai tiba di waktu duha, apakah hukumnya start jika telat bangun Dan ini dikarenakan adanya larangan sholat setelah sholat subuh dan sholat asar. Baik. Maksud di sini dilarangnya sholat setelah sholat subuh, ya, adalah bagi orang yang telah sholat subuh dan orang yang setelah sholat asar. Tidak boleh lagi dia sholat sunat sampai matahari terbit atau sampai matahari terbenam setelah sholat asar, bagi orang yang telah sholat subuh atau sholat asar. Orang yang belum sholat subuh dan sholat asar, dia harus sholat, ya. Baik. Bagaimana kalau seandainya dia bangun pada saat matahari terbit atau pada saat dilarangnya sholat? Qaulur rajih, pendapat yang terkuat, larangan itu bagi orang yang sholat sunat, yang sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak. Adapun sholat sunat yang memiliki sebab, contoh masuk masjid atau setelah berwudu, maka boleh dia mengerjakan. Apalagi orang yang belum mengerjakan sholat subuh. Kata Nabi SAW, "Man nama an shaumi aw man nama an salati aw nasiha falsalliha idza dzakarha." Siapa yang tertidur dari sholatnya atau dia lupa, maka dia kerjakan apabila dia ingat. Ketika dia bangun, dia ingat belum sholat, maka pada saat itu dia mengerjakan sholat walaupun pada waktu yang dilarang, ya, tidak ditunggu-tunggu dulu, ya, sampai duha. Wallahu a'lam. Apa hukumnya ketika orang tua saya meminjam emas kepada orang lain? Dalam hal ini orang tua saya memiliki sawah. Lalu orang tua saya mengatakan kepada orang yang menghutangkan tersebut, pakailah sawahku dulu. Apa hukum hal ini, Ustaz? Apakah masuk riba? Ya, ini adalah riba. Ini namanya pegang gadai. Ya. Siapa yang riba? Keduanya. Orang yang memberi, orang yang mengambil manfaat, orang yang memberi, orang yang menerima. Ya, maka oleh karena itu selesaikan hutang orang tua agar tidak terjerat riba. Wallahu a'lam. Apa hukum berjabat tangan dengan non-muslim yang makan anjing dan babi? Boleh. Kecuali setelah dia memegang anjing, ya, dan memang dia tangannya ini masih jilatan anjing, misalnya berpegang dengan kita, baru mungkin kita tidak boleh berpegang dengan dia karena ada najis. Tapi kalau dia sudah masuk dalam perutnya, ya, boleh, ya, tidak najis dia. Wallahu a'lam. Apakah kencing kucing di kasur wajib dibersihkan? Bagaimana caranya jika di spring bed? Wajib dibersihkan atau tidak? Kenapa tidak? Apa? Apa? Memang dia binatang sekitar kita. Apa itu jadikan? Kenapa enggak perlu dibersihkan? Karena dia tidak najis. Ya gitu ya. Kenapa dia tidak najis? Karena dia adalah hewan yang selalu berada di sekeliling kita, gitulah. Enak. Jadi perlukah kita membersihkannya? Kalau secara najis atau tidak najis, enggak perlu kita bersihkan. Tapi kalau enggak bersihin, baunya keputak gitu. Sudah harus bersihkan supaya hilangkan baunya. Tapi secara hukum dia najis atau tidak najis, menurut orang yang mengatakan bahwa dia tidak najis, maka enggak perlu dia bersihkan. Baik. Apakah sholat di masjid yang ada kuburannya membatalkan sholat kita, Ustaz? Apa yang dimaksud dengan masjid yang ada kuburannya? Apakah masjidnya apakah kuburannya di dalam masjid atau di luar masjid. Kalau seandainya kuburannya di dalam masjid, maka sholat kita tidak boleh di situ. Kata Nabi SAW, لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. Apabila kuburan itu di dalam masjid. Tapi kalau seandainya kuburannya di luar masjid, ada dinding yang membatasinya, maka sholat kita sah. Begitu fatwanya Syekh Muqbil ditanya oleh muridnya dari Indonesia, bahwa apa hukum sholat di depan ada kuburan, yakni di luar, tapi di depan arah mihrabnya. Kata Syekh, apabila kuburannya di luar, maka sholatnya sah. Cukup dengan dinding ya yang membatasinya. Wallahu alam. Adapun kata Syekh, wala tusallu ilaiha, janganlah kalian sholat kepadanya, yaitu apabila tidak ada sutrah atau tidak ada dinding yang membatasinya. Terjadi perbedaan pandang ulama antara ada yang mengatakan ada harus dua dinding masjid dan dinding kuburan. Ada lagi yang mengatakan Syekh Muqbil cukup dengan satu dinding aja. Dan itu adalah perkara perbedaan yang bisa ditolerir. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan menghilangkan najis di pakaian dengan cara dry clean, mencuci dengan cairan kimia selain air? Insyaallah boleh. Ya, cairan kimia selama airnya sudah hilang. Jenis apa? Bendanya hilang. Wallahu a'lam. Apakah kotoran cicak, apakah najis? Wallahu a'lam. Yang jelas cicak enggak boleh dimakan. Cicak enggak boleh dimakan, tapi apakah kotorannya adalah najis? Wallahu a'lam. Saya ingin nanyakan, apakah mempunyai walet itu halal? Boleh punya walet. Menjual sarang walet boleh? Boleh. Walet itu tidak najis. Wallahu a'lam. Apakah benar jika seorang muslim kencing sunnahnya adalah jongkok? Ya. Namun kencing bolehkah berdiri? Boleh. Ya. Dari hadis Abi Hudzaif, dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, Nabi SAW intaha ila subabatil qaumin fabala qa'iman. Beliau pergi ke satu tumpukan sampah dan beliau kencing berdiri. Ini menunjukkan bahwa boleh kencing berdiri, dengan catatan kita harus hati-hati, jangan bercakan kencing itu mengenai pakaian kita yang menyebabkan pakaian kita najis. Ya. Kemudian Nabi SAW kalau kencing, adab-adabnya beliau apabila dia kencing menjauh dari pandangan manusia. Ya. Maka bagaimana kalau dengan kencing kita WC berdiri? Hukum berdirinya boleh, tapi tidak jauh dari manusia. Ini yang kurang adabnya. Maka oleh karena itu kencing kita di dalam kamar yang ditutup ya, itu lebih selamat. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf tidak semua pertanyaan yang masuk bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa kita menjawabnya. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.